selimut nak manis kabayang baik. Du seket sorot sotana kureret masuk kapele. Ninengku imut nak nyari du narik hati. Jadi kulingkap bicang-cang kata lima. Bandang hoyong nepangan suka ngehici kasih kurang katresna kasih wan memet kurang jadi memet sukan asih bisa nyanding bagja kabayang baik, dina emutan kabayang.